desah angin malam ini. Dendangkan suara nyanyian hati, ku berkata dalam diri, akan ku lupakan semua apa yang kau katakan. Harus kau hentikan semua ini. Sudah jangan kau coba, ku tak sanggup menahan rasa di dada. Sudah jangan kau coba, jangan kau ulangi, semua tiada arti. Saat ini ku berdiri, hilangkan segala lamunan sepi. Desah angin malam ini, dendangkan suara.